إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita baca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab yang ke-10, bab al-mubadarah ilal khairat, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca dalil-dalil dari Al-Quran Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk hadith-hadith yang disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala dalam bab ini, di mana beliau mengatakan wa amal ahadith, adapun hadith-hadith dalam menghasung untuk mubadarah ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Yang pertama kata beliau rahimallahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, badirun bil a'mali shalihah fasatakunu fitanan kaqita'il lail mudhlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusmihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rawah Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang artinya, badiru bil amali salihah, bersegeralah kalian untuk beramal salih, yang mana nanti akan ada fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari beriman, di sore hari dalam kondisi sudah kafir, dan di sore hari dia beriman, dan tatkala di pagi hari sudah menjadi orang yang kafir, dia menjual agamanya demi sesuatu dari dunia. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara sifat beliau, beliau orang yang mencintai, menginginkan untuk umatnya kebaikan. Amat sangat menginginkan hidayah, petunjuk, keimanan atas umatnya. Beliau amat sangat menginginkan, mencintai umatnya agar supaya sampai kepadanya taatan dunyawiyah, demikian pula akhiratnya. Dan beliau amat sangat menginginkan untuk menjauhkan umatnya dari segala kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang terasa berat atasnya segala sesuatu kesulitan yang menimpa pada kalian. Beliau adalah orang yang harus, dia orang yang amat sangat menginginkan atas kalian itu keimanan, petunjuk, kebaikan. Dan Rasulullah SAW, orang yang penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini terkait Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang harus, amat sangat menginginkan, mencintai terhadap umatnya untuk supaya mereka mendapatkan petunjuk, supaya mereka mendapatkan kebaikan, amat sangat menginginkan keimanan atas umatnya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ta'ir yuqallibu janahi fil hawa na'am illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan kami, na'am, dalam keadaan ketika beliau meninggalkan kami, seekor burung yang dia itu menggepak-gepakkan kedua sayapnya di udara. Melainkan Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Dan juga Rasulullah SAW beliau bersabda, ma bagya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa waqad buyina lakum. Tidaklah sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga, ya, tidaklah tersisa sedikit pun sesuatu yang dengannya mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Ini menggambarkan tentang bagaimana kesungguhan, keinginan, kesemangatan Rasul sallallahu alaihi wasallam upaya untuk membimbingkan kepada umatnya jalan-jalan kebaikan, amat sangat menginginkan atas umatnya naam kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka, sampai digambarkan sedemikian naam oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak ada satupun tersisa perkara yang dengannya mendekatkan seorang ke dalam jannah, menjauhkan dari an-nar, melainkan telah dijelaskan untuk umatnya. Karena kecintaan, kesemangatan Rasul, keinginan Rasul yang begitu besar atas umatnya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang disebutkan, yang yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini. Ini pun menggambarkan atas apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hirs yang ada pada Rasul, kecintaan yang ada pada Rasul untuk umatnya agar supaya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Naam. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum mukminin, kepada umatnya, membimbingkan kepada mereka, naam, agar supaya mereka itu beramal soleh, serta memberikan peringatan dan menakut-nakuti mereka, umatnya, dari tindakan sikap perbuatan, naam, ya, melambankan diri ataukah menunda-nunda dalam mengerjakan suatu kebaikan, suatu ketaatan. Nah, ya, disebabkan karena seorang muslim tidak mengetahui apa yang akan dihadapi, yang akan terjadi, ya, di hadapannya setelah ini atau dah di keesokan hari dan berikutnya tidak mengetahui. Maka beliau membimbingkan di sini. Nah, memerintahkan dalam hadis ini untuk mubadarah, bersegera. Naam, untuk beramal soleh. Naam, amalan yang seseorang membangunnya di atas niatan yang ikhlas semata-mata untuk Allah Azza wa Jal. Amalan yang mencocoki sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Beliau memerintahkan kepada umatnya, kepada kaum mukminin untuk bersegera beramal. Beramal kebajikan, beramal soleh, ketaatan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang hari demi hari seiring berjalannya waktu semakin banyak, semakin besar, semakin bertumpuk-tumpuk fitnah-fitnah tersebut. Fitnah yang seringkali menjadikan seorang hamba tersebut akhirnya lambat, bermalas-malasan dalam beribadah. Bahkan bisa memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ibadah yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dengan fitnah-fitnah yang ada menjadikan tadbib hamba tersebut akhirnya lambat. Lamban bahkan berpaling dari ketaatan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah kehidupannya, hari-harinya, waktu-waktunya tersibukkan dengan qil wal qal. Ya, tersibukkan dengan perkara-perkara yang dimunculkan. Tersibukkan dengan fitnah-fitnah. Naam, yang berkecamuk, yang bergejolak. Menjadikan hati seorang hamba tersebut akhirnya dalam kondisi kacau, guncang, bingung. Naam, dengan adanya fitnah-fitnah yang semakin banyak, semakin besar, bertumpuk-tumpuk. Naam. Sehingga seringkali yang demikian itu menjadikan seorang itu akhirnya lamban dalam beribadah, menunda-nunda, tidak bersegera, bahkan berpaling darinya, meninggalkan ibadahnya tersebut waliyatubillah. Fitnah-fitnah yang menjadikan hati seorang hamba itu tidak merasa tenang, tidak merasa tenteram. Naam. Ya. Hati yang menjadikan dengan fitnah tersebut hamba tidak bisa mencapai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tenang, dalam kondisi tenteram. Kita perhatikan terhadap kondisi kita masing-masing, bagaimana seiring berjalannya fitnah, fitnah yang ada. Nah, fitnah apapun itu bentuknya, apakah itu syubhat ataukah syahwat, itu asarnya, dampaknya dari fitnah itu, ya, nah, menjadikan seorang tersibukkan, terlalaikan dari ibadah, sibuk dengan perkara-perkara tersebut, qila wa qal. Nah, akhirnya meninggalkan ketaatan-ketaatan ibadah lamban, menunda-nunda. Karena harinya, kehidupannya, waktunya disebutkan yang demikian itu. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ibadatun fil hajj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah, di masa-masa kekacauan itu seperti orang yang dia itu hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan di masa-masa fitnah, di masa-masa kekacauan itu banyak dari manusia yang mereka tuh berpaling na'am dari ibadah, terlalaikan dari ketaatan. Waliyadzubillah. Na'am. Maka orang yang beribadah di masa-masa itu begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Na'am. Ya, ibadatun fil hajj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah, kekacauan seperti berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana fitnah-fitnah tersebut? Na'am, itu mencakup dari fitnah-fitnah syubhat. Ya. Demikian pula fitnah-fitnah syahwat sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya fitnah-fitnah itu bisa saja terjadi dengan subuhan-subuhan. Nah, ya, yang banyak kemudian menelan korban dari kalangan manusia disebabkan karena al-jahm, kejahilan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam subuhat-subuhat yang terkait dengan agama. Ya, sekian banyak perkara-perkara yang baru yang diada-adakan mereka ashabul ahwa wal bidah terkait tentang permasalahan akidah. Apakah demikian pula ibadahnya? Baik berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang sama sekali bukan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sedikit banyak dari mereka pun akhirnya terjerumus. Naam, dalam fitnah-fitnah tadi, syahwat syubhat. Naam. Ya. Dengan berbagai macam jenisnya. Disebabkan karena al-jahl. Naam. Sehingga banyak menelan korban. Ya, sedikit demi sedikit berjatuhan dari seiringnya berjalan waktu. Naam. Ya. Karena apa? Syubhat, kesamaran. Ya, baik terkait permasalahan akidah, ibadah yang berupa ucapan, perbuatan, bahkan dalam hal muamalah sekalipun. Nah, terkadang satu sisi itu sesuatu yang jelas, muamalah ini adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi di sisi kebanyakan manusia ternyata menganggap itu sesuatu yang diperbolehkan karena samarnya itu tadi. Naam. Ya, disebabkan karena kedangkalan ilmu, kejahilan yang ada padanya. Ditambah lagi karena semakin banyaknya kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan yang menutupi hatinya. Nah, menganggap bahwasanya sesuatu perkara yang diharamkan, menganggap itu sesuatu yang diperbolehkan. Naam. Ya. Dijadikan indah suatu kejelekan. Naam. Pada dirinya. Menyangka nanti di yaumul qiyamah mengharapkan apa yang selama ini upayakan dari upaya-upaya kebaikan tersebut. Ternyata sia-sia. Nah, merugi. Hanya letih, lelah yang dia dapatkan. Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala allatina dhalla sa'yum fil hayati dunya wahum yahsabuna annam yuhsinuna sunnah. Katakanlah. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang mereka merugi terhadap amalan-amalannya. Ya, orang yang mereka tersesat dari usaha mereka. Sewaktu di dunia menyangka apa yang dia perbuat, yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu adalah suatu kebaikan. Nah, padahal itu sesuatu yang sia-sia. Nah, suatu dosa kemaksiatan. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Nanti dia mungkin fitnah, syubhat. Ya, tidaklah naam yang demikian itu tergelincir padanya, melainkan mereka orang-orang yang tidak memiliki bekal ilmu disebabkan karena kejahilan. Kemudian fitnah jin juga mencakup fitnah syahwat. Ya, seseorang tahu, seorang faham bahwasanya ini perkara yang diharamkan, sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan, akan tapi karena syahwat, dorongan jiwanya untuk memenuhi keinginannya, naam, sehingga dia tidak peduli, akhirnya terjatuh kepada perkara yang diharamkan dalam kondisi dia tahu ini sesuatu yang diharamkan, tahu ini adalah suatu kewajiban, akan tapi dia meninggalkan karena apa? Syahwat. Naam, ya, fitnah syahwat dengan berbagai macam jenisnya, macamnya. Naam, demi ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, demi untuk mendapatkan harta, tahu ini cara yang diharamkan, sesuatu yang tidak diperbolehkan, tapi tetap karena dorongan, ya, hawa nafsunya yang penting memenuhi segala keinginan yang diinginkan oleh jiwanya, akhirnya dia pun tetap menerjang larangan-larangan, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Nah, al-muhim di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang fitnah-fitnah tersebut yang beliau menganjurkan, menasihatkan kaum muslimin, umatnya, agar supaya bersegera untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah tadi, yang akhirnya menjadikan seorang itu berpaling dari ketaatan, tersibukkan dengan fitnah-fitnah itu, sehingga waktunya, ya, tersibukkan dengan kir wa qal dan yang semakna dengannya, sehingga terlalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau menggambarkan bagaimana fitnah ini begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya. Naam. Hingga beliau sallallahu alaihi wasallam ya menggambarkan fitnah tersebut kaki ta'il lail mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, ini menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah. Nah, menggambarkan tentang bagaimana bahayanya fitnah-fitnah tersebut. Nah, ya, barakallahu fik. Bagaimana samarnya fitnah itu, sehingga seseorang itu sulit untuk bisa mencapai terhadap suatu kebenaran. Karena sesuatu yang begitu samar, bayangkan seperti potongan malam yang tidak ada cahaya padanya, gelap gulita, tidak ada bulan di malam hari. Menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya fitnah itu, bagaimana mengeringkan fitnah tersebut, yang tentunya suasana yang gelap gulita dengan kondisi keadaan jalan lingkungan yang penuh dengan jurang lubang, akan mudah untuk seorang terjatuh di dalamnya. Nah, ya, barakallahu fik. Semakin beliau gambarkan kondisi keadaan yang mengerikan itu, ya, dengan permisalan yang beliau contohkan, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Nah, seseorang di pagi hari dalam kondisi beriman, tapi ketika sore hari sudah dalam kondisi dia itu kafir. Di sore hari beriman, di pagi hari dalam kondisi sudah kufur. Nah, ya, ada kemungkinan kufur di sini adalah kufur nikmah. Nah, ada kemungkinan dia masuk dengan kufur ini sesuai dengan zahirnya. Kufur yang hakiki, ya, keluarnya dari Islam. Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala beliau mengatakan la ihalah wala na'am ba'ida fi hamli hadal hadith ala dhahirihi, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang jauh untuk membawa hadith ini sesuai dengan dhahirihi. Bahwasanya kekufuran yang dimaksud adalah kufur secara hakiki, keluarnya seorang dari agamanya. Bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang jauh untuk membawa hadith ini kepada makna yang demikian sesuai dengan dhahirnya. Li'anal mihan wa syada'id idza tawalat 'ala al-qulub afsadatha bi ghalabatiha 'alaiha wa bima tu'athiru fiha min al-qaswah wal ghaflah allati hiya sababul syaqwah. Nah, karena ujian-ujian, fitnah-fitnah ketika terus-menerus beruntun beriringan menimpa kepada hati-hati manusia, maka fitnah-fitnah, ujian-ujian ini akan merusak hati tersebut. Nah, fitnah-fitnah tersebut akan menguasai hatinya, mengalahkannya. Dan juga fitnah-fitnah itu memberikan asar pengaruh pada hati berupa kekerasan dan kelalaian. Yang ini adalah merupakan sebab kebinasaan. Bayangkan bagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Barat fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, menggambarkan dahsyatnya. Ditegaskan kembali kentang dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Nah, ya, barakallahu fik. Ya bi'udinau bi'arodhi minad dunya, yang kemudian beliau menjelaskan na'am sebab begitu cepatnya berubah kondisi keadaan seorang terkait agamanya. Ya bi'udinau bi'arodhi minad dunya, dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan sesuatu bagian dari dunia. Arod di sini bukan yang dimaksud sekerta harta benda, mal, bukan. Mencakup segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ya, dari wanitanya, kedudukan, jabatan, kemasyhuran, dan yang semaknanya. Segala apa yang ada di dunia. Nah, dinamakan arod, ya, disebabkan kadang yang demikian muncul, demikian pula hilang. Ya, apakah seseorang itu mendahulinya, hilang duluan? Nah, sehingga dia kehilangan apa yang dia miliki dari dunia itu karena dia meninggal duluan, ataukah di saat dia masih hidup sudah kehilangan itu semua. Nah, harta benda, kedudukan, ketenaran, kemasyhuran. Naam. Waliyallahu billah. Ya, dijelaskan sebabnya. Begitu cepat. Naam, berubah kondisi keadaan seseorang. Agamanya menjual untuk mendapatkan dunia. Lihat, perhatikan, renungkan, tadaburi seiring berjalannya waktu hari demi hari fitnah-fitnah yang berupa syubhat dan syahwat tersebut. Perhatikan kondisi keadaan orang-orang yang dahulu ada di seling kita, di tengah-tengah kita. Nah, berguguran, terjatuh dengan seringan fitnah-fitnah yang ada, baik subuhan atau kasyawah. Ya, meninggalkan pakaian sunnahnya yang dahulu dia berpegang dengannya. Nah, ya, dengan bermacam-macam jenis bentuk. Waliyadubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi kita dari fitnah-fitnah al-zahir wal batinah. Senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita hingga ajal kematian menjemput kita. Nah, wallahu taala alam bissawab. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama yaitu sebagaimana bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sehingga dengannya hadis ini dibawakan dalam bab ini, hasungan ya bagi kaum muslimin agar bersegera beramal saleh sebelum datang sesuatu yang akan menghalanginya untuk melakukan amalan ketaatan tersebut. Ya, dari fitnah-fitnah, baik itu syubhat ataukah syahwat. Karena fitnah ketika terjadi menimpa ya di tengah-tengah manusia, maka akan menghalangi seseorang itu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita gambarkan di awal. Nah, ya. Fitnah tersebut seringkali menjadikan seorang itu berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadikan kehidupannya dipenuhi dengan ya, kesibukan-kesibukan qila wa qal, sibuk dengan perkara-perkara yang muncul, yang baru, dan yang semakna dengannya. Nah, sehingga banyak waktunya terbuang sia-sia. Nah, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ma'anal hadith al-hathu alal mubadarah ilal a'malis salihah. Makna hadis ini adalah hasungan untuk bersegera beramal soleh. Qabla ta'adzuriha wal istighali anha, sebelum ya tidak memungkinkan untuk melakukan amalan soleh tersebut, sebelum terlalikan ya dengan fitnah-fitnah yang terjadi sehingga lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang menyibukkan, fitnah yang semakin bertumpuk, ya, terus menumpuk, sebagaimana bertumpuknya kegelapan malam yang tidak ada cahaya padanya, yang tidak ada matahari padanya, bulan padanya. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam nau'an min syada'id tilkal fitan, dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan. Nah, di antara jenis dahsyatnya, ngerinya fitnah tersebut, ya, wa ya anyumsiya mu'minan thumma yusbihu kafira, di mana seorang di sore hari dalam kondisi beriman, kemudian di pagi hari dalam kondisi kafir, ataukah sebaliknya. Ini kata beliau, hadzal li'adzum fitan yang qalibul insan fil yaumil wahid hadzal inqilab. Ini menggambarkan tentang besarnya fitnah tersebut. Bagaimana seorang terbalik kondisi keadaannya dalam satu waktu, dalam satu hari, dengan demikian kondisinya. Dan perlu diketahui penyebutan as-subuh wal masa, pagi dan sore ini, bukan yang dimaksudkan zatnya itu sendiri, akan tapi untuk menggambarkan begitu cepatnya kondisi seorang berubah dengan adanya fitnah-fitnah yang ada. Yang terkadang bisa jadi antara pagi dan siang hari sudah berubah kondisinya. Ataukah antara siang dan sore hari sudah mengalami perubahan. Nah, ya, yang tadinya kokoh di atas manhaj akidahnya, dengan begitu cepat fitnah yang ada, akhirnya menjadikan berbalik, tergelincir dari berbagai macam, ya, subuhat-subuhat. Nah, sehingga menyebabkan seorang itu menyimpang dari manhaj yang sebelumnya dia pegang, yang dia yakin, yang dia jalani. Nah, ya, barakallahu fiik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, semestinya seorang muslim untuk terus berupaya membentengi dirinya. Nah, dari fitnah-fitnah yang terus pasti akan bertambah semakin banyak, agar senantiasa tetap terjaga, terpelihara. Naam. Dengan ilmu diantaranya. Ya. Naam. Demikian pula dengan memperbanyak ibadah sebagaimana itu faedah yang berikutnya. Naam. Faedah yang berikutnya dari hadis ini yang kita bisa mengambil, memetik darinya, bahwasanya hadis ini memberikan faedah kepada kita, amalan soleh itu adalah merupakan sebab dengannya seorang itu selamat dari fitnah-fitnah. Badirul bi'amali fitanan kakitu'in lail mudlim. Bersegeralah kalian itu untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang akan melalaikan dari ibadah. Dan ini semakin ditegaskan, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan radhiyallahu taala anha, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazian yaqulu subhanallah, madza anzalallahu minal khazain, madza anzalallahu minal fitan. Naam, man yuqitu sahibal hujurat yuridu azwajahu likay yusalli rubbaka siyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Kata beliau radhiyallahu taala anha, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dalam kondisi naam kekhawatiran yang ada pada diri beliau, dalam kondisi khawatir. Seraya beliau mengatakan, subhanallah, apa yang Allah telah turunkan dari perbendaraan-perbendaraannya, dan apa yang telah Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah akan adanya fitnah-fitnah, perhatikan apa yang setelahnya. Naam, ya, beliau SAW mengatakan, man yukidu soa' haibal hujurat, siapa yang membangunkan. Naam, yaitu yang beliau maksudkan adalah keluarga-keluarganya untuk mengerjakan sholat malam. Perhatikan. Bimbingan, petunjuk, arahan dari Nabi SAW ketika adanya fitnah-fitnah. Naam, beliau membimbingkan untuk beribadah. Dalam hal ini sholat. Siapa yang membangunkan keluarganya untuk sholat, untuk ibadah, dalam rangka untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut agar selamat. Nah, tidak terseret, tidak terbawa. Ya, beliau membimbingkan ini. Terkadang orang di dunia berpakaian, tapi dalam kehidupan akhirat waliyadu billah dalam kondisi dia telanjang. Ini bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan wahyu akan adanya fitnah-fitnah, apa yang Allah turunkan dari perbendaraan dan apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah, beliau membimbingkan nam untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Nam, karena ibadah ini nah di antaranya adalah merupakan hijab tabir yang akan membentengi, melindungi seorang hamba dari fitnah-fitnah yang Allah turunkan. Naam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini pun memberikan faedah kepada kita. Naam. Mengisyaratkan bahwasanya orang yang sedikit amalannya, lamban, tidak bersegera dalam ibadah, adalah merupakan di antara orang yang akan cepat untuk tersambar, terkena fitnah. Nah, sebagaimana orang yang dia itu banyak amalannya, kemudian jangan tertipu, terperdaya dengan banyaknya ibadah yang telah dia kerjakan. Akan tapi hendaklah dia terus berupaya menjaga amalan tersebut. Walhamdulillah syukur bisa menambah ketaatan-ketaatan tersebut. Naam, terus tumbuhkan rasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan adanya fitnah-fitnah tersebut jangan sampai dia terseret padanya. Karena perlu diketahui bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhir kesudaran. Apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan hamba tersebut. Sehingga jangan kemudian seorang tertipu dengan banyaknya amal yang sudah dikerjakan. jaga, pelihara, tambah ibadahnya, tambah semangatnya. Jangan justru semakin kendor, merasa sudah banyak amal, waliyadzubillah. Ketahuilah innamal amalu bil khawatim. Fitnah itu terus akan ada. Tidak berhenti, tidak berakhir, justru semakin banyak, semakin dahsyat, semakin bertumpuk-tumpuk, semakin samar. Nah, ya, di antara solusinya adalah ilmu, adalah ibadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sebagaimana yang disyaratkan dalam hadis ini. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara faedah yang kita bisa mengambil dari hadis ini agar seorang itu berhati-hati na'am dengan perkara-perkara dunia. Na'am. Ya, berhati-hati, mewaspadai diri dengan segala sesuatu dari dunia ini dengan berbagai macam bentuknya, ya, apakah harta benda, wanita, jabatan, kedudukan, ketenaran, nah, semuanya, karena tidak jarang yang demikian itu, ya, menyebabkan seorang itu, ya, meninggalkan agamanya, menjadikan seorang tersebut akhirnya terseret dengan dunia tersebut, menjual agamanya. Hati-hati dengan perkara dunia. Naam, jangan sampai seorang itu lebih mengedepankan dunia dibandingkan kehidupan akhirah. Ya, karena dunia Allah jadikan hijau, ya, sesuatu yang manis, sehingga banyak orang yang tertarik padanya. Ketika seorang tidak menyadarinya, tidak berhati-hati padanya, maka akan terseret. Naam. Ya, disebabkan karena dunia yang kemudian dia naam tergelincir, menyimpang dari jalan kebenaran, dari jalan petunjuk, dari manhaj yang hak, apapun itu bentuknya. Bisa berupa harta, bisa disebabkan karena wanita, bisa karena kedudukan, jabatan, ataukah karena kemasyhuran, ketenaran. Nah, sehingga ya hadis ini memberikan nasihat kepada kita untuk berhati-hati dari yang demikian itu. Naam, wallahu ta'ala alam suwab. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.